masih terasa hangat di saat kau peluk aku. Sentuhan mesra untuk diriku. Ku akan selalu menjagamu dan menyayangimu, oh, oh, di setiap waktu. Meski kau tinggalkanku, kuanggap kau selalu ada. Hangatnya cintamu yang membuatku tak akan pernah.